Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih pada penyebutan tafsir Surat Ar-Rahman ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, dan telah kita dengarkan kemarin penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di tentang min salsalin, kalimat min salsalin kal-fakhar. Dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai tamamul faidah, kesempurnaan faidah berkait dengan masalah ini dalam tafsir beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita baca khulasahnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah azza wa jal menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Dan pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah azza wa jal menciptakan manusia dari turab, dari debu. Turab bermakna debu. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tin, dari tanah. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan manusia dari salsalin kalfakhar. Salsal, ini pada pembahasan tafsir kita sekarang ini, dari tanah yang mengering seperti fakhar. Tanah yang mengering ketika diketuk seperti fakhar, mengeluarkan suara bunyi. Nah, dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa penciptaan manusia dari ma'in dafiq, dari air yang memancar, air mani. Dalam ayat yang lain disebutkan mimma'in mahin, air yang hina. Nah, apakah pada penyebutan-penyebutan tersebut adanya tanaqub, adanya pertentangan, ya, adanya pertentangan, ketidaksinkronan? Maka jawabannya, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, bahwa tidak ada padanya tanaqud, tidak ada padanya pertentangan, dan tidak mungkin terjadi pada kalamullah. Hal ini tidak mungkin terjadi, tanaqud tidak mungkin terjadi pada kalamullah. Naam, dan juga tidak mungkin terjadi pada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abadan, sama sekali. Naam. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82, surat An-Nisa ayat yang ke-82, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Naam. Kalau hal itu datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan mendapatkan padanya ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkadang permulaan penciptaan makhluk dari satu sisi, ya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari sisi yang lain. Nah, penciptaan manusia awal kalinya adalah min turab, dari debu. Nah, baik. Kemudian kata beliau, thumma subba alaihi al-ma', kemudian dituangkan padanya air. Fakana tinan. Maka ketika itu maddahnya, ya, berubah menjadi tin, menjadi tanah. Nah, thumma istamarra muddatan, kemudian tanah yang basah ini istamarra, berlanjut waktu itu, berlanjut waktunya. Fakana hama'an masnunan. Fakana hama'an masnunan. Maka jadilah hama'an masnunan. Yani tanah, hama', tanah yang hitam, yang berubah warna, ya, kemudian aromanya disebabkan lamanya dia dalam kondisi tersebut. Nah, dari turab menjadi tin, kemudian menjadi hama' masnun. Kemudian setelah itu, menjadi salsal. Menjadi salsal, ya. Menjadi salsal, tanah yang mengering. Tanah yang mengering. Ketika engkau mengetuk tanah tersebut, maka akan terdengar suara ataukah bunyi. Ini salsal. Ya, perbedaan salsal dengan fakhar. Salsal, ini sebelum diproses dengan pembakaran, dengan api. Adapun fakhar, maka ini tembikar. Tanah yang sudah diolah, yang diproses, yang betul-betul kering. Nah, pada kondisi dengan bentuk salsal, Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya menciptakan lahm. Menciptakan, ya, daging, wa ilam, tulang, wa asad, ya, kemudian syaraf-syaraf, persendian, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah awal penciptaan yang terkait dengan Adam alaihissalam. Ini adalah awal penciptaan yang terkait dengan Adam alaihissalam, ya, Abul Bashar. Baik. Kemudian adapun penciptaan dari bani, anak keturunannya, maka awal penciptaan mereka adalah min nutfah, dari setetes mani, wahiyal ma'ul mahin, yaitu air yang hina, wahiyal ma'ud dafiq, itu adalah air yang memancar, di mana nutfah ini ya tinggal menetap pada rahim seorang wanita 40 yauman, selama 40 hari, kemudian berubah sedikit demi sedikit, setelah sempurna 40 hari ya berubah menjadi na'am daman alaqah, segumpal darah, na'am kemudian berkembang terus setelah sempurna 80 hari berubah menjadi sekerat daging, yakni sekerat daging seukuran yang bisa dimasukkan ke dalam mulut seseorang dan bisa dikunyah, ya kemudian 6 menetap pada rahim seorang wanita, 6 maka sempurna 6 120 hari, dan bila dihitung dengan bulan maka ini adalah 4 bulan wahya bil ashhur, 6 arba'atu ashhur. 6 maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus al-malak al-muwakkal bil arham, malaikat yang bertugas untuk menjaga rahim. Nah, setelah itu ya dia meniupkan ruh, ya ruh itu masuk ke dalam jasad dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh, maka kita tidak mengetahui ya hakikat ruh ini, materinya dari apa, ya hakikatnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menutup ilmunya ya dari kita semua terkait dengan materi ruh. Adapun jasad, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan asal usul Adam alaihissalam, awal penciptaannya adalah dari turab, dari debu. Adapun bani, anak keturunannya, maka nam dibentuk dari ma'in mahin, dari air mani yang hina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah wahai Nabi, ar-ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah dari perkara Rabbnya, Rabb saya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Naam, Allah Subhanahu wa taala ya meniupkan ruh ya pada janin, kemudian janin itu bergerak ya, terus berkembang. Naam, baik, ini adalah ya penciptaan 6 manusia dari bani, dari anak keturunan Adam alaihissalam. Barakallahu fikum, ya, sehingga tidak ada pertentangan dengan ayat-ayat yang kita baca, yang kita dapatkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, ya, terkadang menyebutkan perkara yang lain, ya. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia min wajhin wa min wajhin. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, wa khalaqal jan ay abal jan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al jan, ya, abal jin, ya, taib, nenek moyang dari jin, wa huwa iblis al la'in, yaitu iblis yang terlaknat, min marijin min nar, dari marij min nar ay min lahabin nar as safi, yani dari lidah api yang murni. Dari lidah api yang murni. Awil ladhi qad khalatahu ad-dukhan. Ataukah api yang bercampur dengan asap. Wahadha yadullu ala syarafi unsuril adami al-makhluq. Ya, al-makhluq min tin wa turab. Dan dari ini ya menunjukkan bahwa mulianya unsur dan penciptaan Adam alaihissalam ya yang tercipta dari tanah dan debu. Dari sisi mana? Alladhi huwa mahallur rozana. Alladhi huwa mahallur rozana, yakni tanah dan debu ini tempat rozana. Naam. Tempat ketenangan, ya, tempat keteguhan, kemantapan. Ya wasiqal, demikian pula bobot yang berat, berbobot, demikian pula wal manafi', manfaat-manfaat yang begitu banyak, manfaat dari turab, dari debu, dari tanah, manfaat yang begitu banyak. Bi khilafi unsuril jan, berbeda dengan unsur al-jan, wa huwa an-nar, yaitu dari api. allati hiya mahallul khiffah, di mana kondisi dari api ini ya adalah khiffah, ringan. Ya, tidak punya pendirian, bergoyang. Alisa kadzalik, bergoyang karena angin, goyang. Ya. Terus bergoyang, tidak bisa menetap. Watish, watish. Ya, demikian pula kondisinya adalah gegabah. Ya. Wasyar, demikian pula ya, jelek. Wal fasad, demikian pula mengandung kerusakan yang bisa melahap rumah, yang bisa melahap ya, benda-benda sekitarnya. Baik, ini penyebutan ya, penciptaan manusia dan ya, abal jin. Manusia diciptakan dari turab asal usulnya, kemudian berkembang dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya. Adapun al-jan diciptakan dari na'am lidah api. Dan ini adalah kenikmatan untuk kita semua, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal usul kita dari sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya, adanya ketenangan, adanya bobot yang ya, yang begitu bagus. Baik, wallahu a'lam, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.